kok dipersempit medan perang yang menjadi surat Al-Ma'idah 51 yang pasalnya juga sangat relatif, yaitu 156 dan 156A. Pasalnya sampai baris kirim datang ke tempat saya untuk ikut ikannya saja di penjaring aku. Itu karena medan perangnya dipersempit. Ibaratnya orang anak nakal, anak belunat, iku wis nyolongan, ngidoli wong, orang sembahyang mentut, sapi kerunting ya. Iki mek kebetulan jadi numpak sepeda kepreset nyenggol tukang bakso. Terus mangkoke tumpah-tumpah dikambungi karo tukang bakso. Wong sak kampung melok ngambungi kan gitu kan. Wong gak sak kampung jane gak paham iku mang peristiwa bakso iku ya apa ya gak paham. Tapi akhirnya arek iki bunak sak apa kok dikambungi lha kok sih. Wajane cangkume koyo ngono sak apa kok wis dijimuai kan gitu. Meskipun tidak tahu masalahnya. Jadi orang yang jenggo itu nih takonnya Al-Ma'idah teman juga ru. Gitu loh. Tapi kan ajarnya wis mangkel ke sak durunge lah mesti. Nah, siapa yang berkumpul pada tanggal 24 November itu adalah kaum muslimin infotainment. Orang-orang yang sering menikmati TV nasional swasta, yang sering menikmati pakai seragam dengan yel-yel jamaah. Nah, jadi itu yang datang itu adalah segmen Islam yang itu. Nah makanya pemimpin-pemimpinnya semua orang yang terkenal secara infotainment, gitu kan? Ustaz-ustaz yang di TV semua dari Al-Fitra, Mahakim, gitu, Bahtiar Nasir dan seterusnya. Cuma pada kasus macam itu, Bahtiar Nasir ini panglima nih, tapi dibalap kalau lebih berisik, mergo kalah kereng, gitu kan? Dan kalah menarik. Jadi ini soal infotainment lagi, soal media darling lagi gitu loh. Nah, saya kembalikan ke medan perangnya dipersempit loh. Kok soal Al-Ma'idah lah, sumber waras kok gak kayak poster. Reklamasi kok kayak poster. Korupsi ini gak kok kayak poster. Seharusnya sasaran tembak itu banyak mungkin. Kok sasaran tembak buat nek surat Al-Ma'idah. Itulah akhirnya kok jadi Ma'idah temen kan saya ingin mengundang. Nah, kemudian saya mengikuti karena saya terlibat di dalam apa namanya diskusi-diskusi mereka. Ternyata rencana 18, 19 dan seterusnya itu 19, 18 dan 25 November itu mereka tidak belajar juga. Lu gak bisa kan melompok nawang sarung gay. Nek ini wong spontan duit piro aja garis. Nek perlu dodol-dodol sepeda, gajah-gajah motor berangkat untuk menghajar orang yang menghina Al-Quran. Lu tau artinya. Tapi kayak so berbulan deh. Nah dulu so apa sih kayak ini? Lu masa berdi mau berbulannya mau cari gak jelas, ya toh dia masih mau meneng. Itu satu. Jadi satu mempersempit sasaran tembak. Nomor dua tidak menghitung sih kalau itu sopo, ya. Nomor telu salah kostum. Lu naik pote-pote kabeh, lu niku sing gendo-gendo gak iso melok. Ya toh sing korak-korak ini iki katerono kan masuk tubuhan bisa. Ya tak ya. Itu mempersempit apa? Jangkauan aksinya. Seharusnya semua disentuh, sing kena gusur disentuh, ya toh. Ada pasukan yang kena gusur, yang di sekarang di rusun gak bisa bayar. Terus yang reklamasi, yang itu disentuh semua. So, seharusnya isunya harus isu yang gravitatif, jangan isu yang sifatnya apa sekunder. Nah, Al-Ma'idah itu kan cuma trigger. Ini informasi berikutnya gini. Uang lumpur sa'umukai kan trigger itu penyebabnya. Momentum ledakannya itu di Pulau Seribu, malaikat teko Jibril ngongkon anak buaya. Iko anu gaen rodo angel ngomong kira-kira 6 sekon 6 second apa sih nyesak gak sampai 1 detik kok gak sampai 1 menit jiu tak ngomong itu sampai beberapa kalimat pendek di pleset mo kalau kesialah ngomong jibril kalau anak buah bukan ahok ke pleset di pleset mo terus oleh pleset mo 50% titik koma gak jelas, struktur kalimat gak jelas, jadi gak sampai di pleset temenan sehingga diajar temenan Ini dianggap bebas ya iso bebas, gak bebas ya iso gak bebas, tergantung desakan kekuatan. Akhirnya persoalannya bukan apakah ada staf ahli atau saksi ahli yang menafsirkan untuk memberatkan atau meringankan. Pertarungannya bukan pertarungan intelektual, tapi pertarungan politik dan strategi. Maka kemudian kita melihat bahwa setelah 4 November kemudian ada rencana 18 atau 25 November, ternyata tidak ada kreativitas berikutnya, tidak ada perkembangan, tidak ada apalanya kesadaran untuk memperluas, untuk menyatukan umat Islam misalnya. Jadi kalau solusi kita kan gini, dengan satu dengan gambar besar tadi yang diusulkan dan belum disebut oleh Mas Haryanto. Mas Haryanto sudah saya tugasi menulis, kemudian saya juga saya dandanin. Kalau yang umat Islam ini kan menanggung dua beban. Satu, beban sebagai rakyat Indonesia yang barangnya, yang hartanya dirampok. Nomor dua, untuk merampok harta itu umat Islam harus dihancurkan, harus dipecah belah, kan gitu. Jadi umat Islam menanggung dua beban, dua penderitaan. Nah, maka harus ada dua solusi. Satu solusinya adalah saya menyebutnya musyawarah darurat umat Islam Indonesia. Duduk MPI dok, duduk NU dok, duduk Muhammadiyah dok, tapi musyawarah darurat umat Islam kabeh disentuh kabeh, dijaluk kabeh, di WA kabeh, dijak kelompok dari siji, runding sebagai umat Islam, umatan wahidatan. Nomor dua, mari umatan wahidatan, maka rakyatan wahidatan. Yaitu bangsa Indonesia yang terancam ini. Maka kita usulkan Majelis Darurat Musyawarah Rakyat Indonesia. Sebagaimana ketika Pak Harto mau turun, itu saya bikin selebaran dan lagi takon aku cakki wani tangan kayak gini. Gak apa-apa wis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah saya bikin perlunya Dewan Negara Republik Indonesia yang mengatasi MPR, yang menentang MPR, DPR dan kabinetnya Pak Harto. Saya menyebutnya Dewan Negara pada waktu itu. Nah di sini saya menyebut Majelis Darurat Musyawarah Rakyat Indonesia. Karena MPR sudah dikebiri, UU45 sudah di amandemen sangat banyak yang penting-penting, dan ada 171 undang-undang yang berundangan dengan UU45 yang sudah dipakai untuk menjajah Anda semua. Pemerintah itu bukan orang yang membela Anda, pemerintah adalah orang yang membela penjajah, menindas Anda. Mulai. Susahnya di antara pemerintah ini mendapat kemujaan-kemujaan dari tidak bersatunya umat Islam. Sing situ wis paten nembak, sing situ sing umat Islam liyane njegal wong sing ngaten nembak. Ya tak ya. Terus umat Islam liyane meneh nekani penjajah iki untuk soporong alat raya gitu. Kan gitu. Nah, dan jumlah orang yang berkhianat di antara umat Islam itu lebih besar daripada jumlah orang yang membela surat Al-Ma'idah. Jadi gak iso. Jadi misalnya musyawarah darurat umat Islam itu gak iso terjadi. Kudune rapat pada 4 November itu kan jaluk ketemu kabeh PBNU, PP Muhammadiyah, LGII, kabeh dijak ketemu sunah siam opo kabeh dijak ketemu bareng. Wis lalekno soal bid'ah, lalekno soal khilafiyah lain-lain. Iki saiki darurat. Bener lah ngono. Nah, tidak ada inisiatif untuk umatan wahidatan tidak ada. Umatan wahidatan tidak ada. Malah sekarang diresmikan imam besar umat Islam Indonesia adalah Habib Rizik. Harap Anda tahu, kalau Anda memperhatikan budaya dan sosiologi umat Islam, sing gak teko mergo dipimpin Habib Rizik, luwe akeh dibanding sing teko. Gitu apa kan? Kayak kan anak ngomongnya ya, lah sewe aku teko tapi dudu iku panglimane. Kita harus cari imam besar umat Islam Indonesia, sapa iku? Lakon sehingga kon kalian legan ini gitu loh. Nah jadi teman-teman sekalian, itu tidak bisa terjadi, apalagi Majelis Darurat Musyawarah Rakyat Indonesia gak mungkin terjadi. Wong rakyat ini kawula dan penggaweane njenengan ndolek tadi, ideologi kita kan ideologi ndolek tadi. kemarin kapan saya terangkat atau tadi malam kalau tidak salah, bedanya orang Amerika kalau orang Indonesia itu, orang Amerika itu setiap orang cita-cita ingin bahagia. Jadi nek senengnya itu utak-utak kabel ya apa seumur hidup dia utak-utak kabel loh, ngajarin dia bahagia utak-utak kabel. Soal suka gak suka sembungkur rezeki itu kabel. Nek orang Indonesia gak fakultas opoe dilebone angger gak ada suka lah. Jadi cita-cita orang Indonesia itu gak gelem melarat, gak gelem melarat, di atasnya lagi kepingin suge. Jadi apa aja dikai alat untuk suge. Masih orang kuliah usuludin tetap cita-citanya suge. Konek guru SD cita-citanya suge. Wadah, jadi ulama cita-citanya suge. Jadi anggota DPR cita-citanya suge. Tidak, tidak ada gunanya fakultas-fakultas, tidak ada gunanya bidang-bidang. Mulanya kan fatwaku ke 2 tahun yang lalu, kalau mereka ingin suke lampau kadek kuliah, ngerempok kok. Cepet sih. Gitu loh. Cepet. Masih nalim kok kalau kuliah, maling unukun tadi staf ahli, maling unukun ya korupsi. Lah korupsi kalau ngerempok bedanya apa? Bedanya apa? Lapor juai. Malah sinawa ya apa ngerempok gak ketorong. Bisa ngilang, nah, ya apa ngerul. Sing cerita kok katanya diusaha katanya ngubung-ngubung nanggus kita bener, lurus kan jadi menurut sekalian itu masalahnya sekarang. Nah, apakah ada kemungkinan yang mempersatukan seluruh umat Islam Indonesia? Berapa lama itu bisa Anda tempuh? Setahun? Dalam 1-2 bulan ini bisa? Gak bisa. Bisa jadi tapi ya selalu kor lapis. Karena mereka tidak ingin bersatu. Yang disebut Haryanto tadi, kongres apa musyawarah ulama rakyat itu kan mateni sing 4 November tuh. Bahwa itu jadi ulama, itu ulama, gak jelas. Sing ulama rakyat iki. MUI itu lah ulama pemerintah, iki ulama rakyat. Jadi wong Islam dhewe madani wong Islam dia. Jadi kami al-Islamu mahjubun bil muslimin, tapi al-muslimu mahjubun bil muslimin. Atau al-muslimuna mahjubuna bil muslimina. Ngomong, nek cara ngaku cara pirodo. Kelas-kelas DMDA mulai ya. Nah jadi gak bisa. Nah sekarang masalahnya sekarang harus ngerti ya, gambar besarnya harus ngerti ya, ini urusan bondo katanya dirampok bahwa menyangkut umat Islam ke umat Islam mayoritas mulanya kok jadi pecah, caranya pecah belah proyek-proyek dan seterusnya itu ya. Nah tidak semua pimpinan umat Islam mengerti gambar besar ini, dipikirnya urusan dipikirnya urusan Ahok lah, apa loh Ahok diurusi? Bukan Ahoknya, tapi bahwa dia korlap dari proyek. Kalau sampai dia tidak jadi gubernur, berapa puluh atau ratus triliun yang tidak bisa diterapkan? Gue harus kasih mulki, harus kasih membayar. Terus gawe iki, gawe iki, terus DP, terus tuku iki, gak sih dong gawe. Mergo Ahok gak jadi gubernur, kan rugi sambrek, maka dipertahankan. Kan gitu. Nah teman-teman sekalian, sekarang maknya harus punya sikap. Terus maknya ya bukan, makanya saya sejak awal menyiapkan jurus jalan panjang. Ini rokaat-rokaat panjang. Mungkin gak cukup karena sholat maghrib loh. Mungkin jikku di sholat isya rek mari turun rekaat sih tentang rekaat. Mari dulu, wajib sih belum cukup. Bikin aku sholat layu sengaja gitu kan. Pokoknya rekaat itu rokaat cukup. Dengan catatan rokaat panjang ini kita belum menghitung peran Allah. Sebab nek saya perhitungan utama 70% itu peran Allah, 30% apa itu. Nek aku mulai wong iso takon gawe meneh jimu bidan-bidan kaya ngene. Kon iso tak gawe sebuah perkara membuat orang sak Indonesia lumpuh di Jakarta. Gayo. Wes. Kemarin semua berkumpul, misalnya katakanlah 100 ribu umpamanya, ya 100 ribu misalnya, berkumpul karena surat Al-Maidah, ya kan? Apa sebabnya waktu reklamasi yang jelas kesalahannya besar tidak bisa mengumpulkan mereka? Ada nggak kesalahan Ahok yang lebih besar dari Al-Maidah? Ada. Kenapa ya lebih besar tidak bisa mengumpulkan umat Islam? Apa sing Al-Maidah kok malah ngumpul dalam Islam? Siapa sing gawe? Upama saya ini gawe meneh. Misalnya Ahok ngomong apa iman-iman? Saya masuk surga. Saya yakin saya masuk surga. Itu jaminan Nabi saya. Ngomong lu kok? Duwe Nabi kok. Karena Nabi Isa tuh. Lu ngancam nih kalau ngakon Isa itu Nabi ya, mau buah Islam lah kamu sih. Isa itu Nabi kamu. Isa lah juru selamat. Anak Gusti Allah kamu sih. Kok ngomong Nabi? Itu juga bisa diperkenalkan. Tapi coba Anda bikin perkara dengan itu, gak akan bisa. Jadi, ini lebih. Kayak sing arek cilik, arek tempat sepeda nyerempet bakso mah. Itu kan titik lejaknya di situ. Tapi nek itu arek iku kok nyerempet becak, gurung karuan wong ngelejak. Ya tak kan. Jadi momentum itu wis kaya kon cinta itu, kon cinta itu gak iso direncanakan. Moro-moro kok seneng. Nah, sing menciptakan seneng itu nang sapa? Ya.